الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ayuhal ikhut fillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi dhaw'i al-kitabi wa sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang 21 golongan yang termasuk di antara ahli waris yang mendapatkan warisan dengan ukuran yang telah ditetapkan atau yang disebut ahlu al-furud. Ahlu al-furud yang secara umum bahwa takaran atau ukuran yang didapatkan oleh ahlul furud terbagi menjadi 6, 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Maka masing-masing dari ukuran tersebut ada dari kalangan ahlul furud. Apabila seseorang meninggal dan dia meninggalkan seorang istri dan seorang anak laki-laki. Nah, Zaki, istri berapa? Anak laki-laki? Sisa, tasiban. Apabila seseorang meninggal dan dia meninggalkan 2 anak perempuan, 1 ibu dan seorang istri. Antum. Dua anak perempuan, 1 ibu, seorang istri. Abu Saiful, 2/3, ibu, 1/6, istri, 1/8, karena ada keturunan. Apabila sekarang kita pindah ke sebelah kiri, perhatikan wajah-wajahnya yang pucat-pucat itu. 6. Seorang meninggal, lalu dia meninggalkan 1 saudara perempuan kandung dan paman. Apa beda? Saudara perempuan kandung dan paman. Lupa. Berarti antum tidak dapat warisan. Yang di sampingnya. Allah mustahil. Abu Sofwan, ini lebih mudah dari perhitungan telekomunikasi atau apa? seorang saudara perempuan kandung dan paman. Berapa pendapatan masing-masing? Naam. Paman sisa. Kok langsung sisa? Yang dapat ukuran dulu, kadar. Anda harus menunggu berapa menit ini? Coba. Nah. Ah ini, siapa ini? Ubaidah. Bu Ayub. 2/3. Zalim antum. Satu orang saudara perempuan kandung. Satu orang. Setengah. Paman sisa. Saudara perempuan kandung setengah. Mendapatkan setengah. Kalau diulang-ulangi insyaallah jadi terbiasa. Yang terpenting, barakallahu fikum, setiap dari anggota keluarga ini, dari ahli waris, yang antum hafal ukuran-ukurannya. Dia tidak keluar dari situ. Misalnya istri. Istri antara 1/4 dan 1/8. Tidak keluar. Tidak ada lagi yang lain. Nah, itu kadar-kadar secara umum. Nanti setelah itu dikuasai, baru difahami kapan dapat 1/4, kapan dia mendapatkan 1/8. Suami antara 1/2 dan 1/4. Tidak mungkin yang lain. Ya, tidak mungkin mendapatkan kadar yang lain karena dia antara 1/2 atau 1/4. Kalau sudah dihafal berapa kapan seorang suami mendapatkan 1/2, kapan pula mendapatkan 1/4. 1/2 kalau yang meninggal tidak punya anak, tidak punya keturunan. 1/4 jika yang meninggal punya keturunan. Dan begitu seterusnya. Seorang ibu misalnya. Dia tidak keluar dari dua kadar. 1/3 atau 1/6. Tidak ada yang lain. Nah gitu. Ini terus dibiasakan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala beri kemudahan kepada kita. Namun ketika seorang belum paham, jangan merasa ngeri untuk mempelajari faraid. Waduh, susah. Akhirnya tidak mau belajar. Jangan seperti itu. Jangan takut terhadap ilmu. Namun hendaknya ilmu itu terus. Ketika seorang merasa sulit, maka terus diulangi. Ya, kalaupun terasa berat, ketika diulangi itu akan lama kelamaan menjadi ringan. Nah, ibaratnya seperti tetesan air yang jatuh ke sebuah batu keras, tapi tetes demi tetes, lama kelamaan akan menyebabkan batu itu berlubang. Jadi jangan mengatakan tidak bisa dan tidak bisa-bisa. Harus ada usaha. Kalau bukan hari ini, mungkin besok akan terbuka lagi ilmu-ilmu yang berikutnya. Dan hadapi dengan taqwallah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bicara? Mulutnya kenapa dibuka? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ilmu kepada kalian. Baik, al-mas'alatu khamisah, permasalahan yang kelima, at-ta'fid ta'sibi. Sekarang tentang ta'sib. Al-'asabatu yang dimaksud al-'asabah humul ladzina yarithuna bila taqdir. Mereka adalah ahli waris yang mendapatkan warisan tanpa ukuran tertentu. Jadi tanpa ukuran 1/2, 1/3, 1/4 dan seterusnya. Tanpa ukuran. Jadi yang mereka dapatkan adalah sisa. Lianna al-'asiba, karena yang menjadi ahlu ta'sib, idzan farada, kalau dia bersendiri, haza jami'al mal, maka dia mendapatkan seluruh harta. Dia mendapatkan seluruh harta. Ada seorang meninggal, dia tidak punya ahli waris kecuali anak laki-laki. Ya sudah, semuanya. Dia dapat semua. Ada seorang meninggal, dia tidak punya ahli waris kecuali seorang ayah. Dia dapat semua. Ada seorang meninggal, dia tidak meninggalkan ahli waris kecuali saudara laki-laki kandung. Maka dia mendapatkan seluruh harta, karena tidak ada ahli waris yang lain. Jadi, idzan farada haza jami'al mal. Kalau dia bersendiri, ahli waris tunggal, maka dia mendapatkan seluruh harta. Wa idza kana ma'ahu sahibu fardhin akhadha ma baqiya ba'da al-fardhi. Dan apabila bersamanya dari sahibul fard, ahlul furud, yang mendapatkan warisan dengan ukuran, akhadha ma baqiya, maka dia mengambil yang tersisa, ba'dal fardhi, setelah diberikan kepada ahlul fard. Ada seorang meninggal, dia meninggalkan seorang anak perempuan dan meninggalkan seorang saudara laki-laki kandung. Maka anak perempuan mendapatkan setengah. Sisanya baru diberikan kepada saudara laki-laki kandung. Ada seorang meninggal, dia meninggalkan 3 anak perempuan dan paman. Maka diberikan terlebih dahulu kepada 3 anak perempuan, yaitu mereka mendapatkan 2/3 dari harta. Sisanya ada 1/3. Maka diberikan kepada al-asib, yaitu paman dalam hal ini. Nah, jadi kadang dapat banyak, dapat seluruh harta, kadang dapat setengah, kadang kurang, bahkan terkadang tidak mendapatkan harta sama sekali. Apabila al-furud telah diambil semua oleh orang-orang yang mendapatkan ukuran tersebut. Seorang mendapatkan ukuran. Misalnya ada seorang meninggal, dia meninggalkan 2 anak perempuan. Meninggalkan 2 anak perempuan. Dan meninggalkan seorang ibu. Dan meninggalkan, nah, anak perempuan, meninggalkan seorang ibu, dan meninggalkan seorang saudara seibu. Saudara seibu. Nah, dan juga meninggalkan paman. Meninggalkan paman. Maka 2 anak perempuan mendapatkan 2/3. Ibu mendapatkan 1/6. Berarti 2/3 sama dengan 4/6. Tambah 1/6 sudah 5/6. Saudara perempuan seibu, saudara seibu mendapatkan 1/6, 1 orang. Jadi 5/6 tambah 1/6, 6/6. Habis harta. Masih ada paman. Paman tidak dapat. Kenapa? Istagharaqatil furud bi ahli. Karena ahlul furud telah mendapatkan seluruh bagiannya dan tidak menyisakan sedikit pun dari harta. Jadi paman dalam hal ini tidak mendapatkan harta warisan sama sekali. Kenapa? Karena sudah diambil seluruhnya dari kalangan ahlul furud. Ini kondisi al-asib. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam al-huqul fara'id bi ahliha. Berikanlah, sertakanlah fara'id itu, harta warisan itu kepada ahlinya, yakni ahlul furud, ahlul fara'id yang sudah ditentukan kadarnya. Fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Maka apa yang tersisa, maka yang paling utama dari pihak lelaki, yakni aqrab rajul, yaitu yang paling dekat hubungannya kepada si mayyit. Ya, nanti akan kita sebutkan urutannya dari ahlu ta'sib. Mereka berbeda-beda dalam hal kekuatan. Anak lebih kuat daripada al-furu', lebih kuat daripada usul. Anak lebih kuat daripada ayah. Nah, usul lebih kuat daripada al-hawashi. Ayah lebih kuat daripada saudara. Saudara lebih kuat daripada paman. Paman lebih kuat daripada maula. Munuwatun, ubuwatun, ukhuwah, umumatun, wadhul walad tatimmah. Jadi itu urutannya. Makanya nanti ada pembahasan yang menjelaskan tentang masalah hajab. Hajab. Hajab itu saling menghalangi. Ya, anak menghalangi ayah, ayah menghalangi saudara. Jadi tergantung dari kekuatan. Siapa yang kuat, maka dialah yang mendapatkan warisan. Maka diberikan kepada aqrab rajul, aula rajulin dzakar, laki-laki yang paling utama dari kalangan al-ashabah. Wal ashabatu ala thalathati aqsamin. Dan ashabah terbagi menjadi tiga bagian. Ashabatun bin nafsi, wa ashabatun bil ghairi, wa ashabatun ma'al ghair. Ada ashabah bin nafs. Ada ashabah bil ghair. Ada ashabah ma'al ghair. Apa itu ashabah bin nafs? Ashabah bin nafs yakni dia memang ahlu ta'sib. Dia sudah menjadi asib dengan sendirinya tanpa ada yang lainnya, tanpa harus ditemani oleh yang lain. Nah, suaranya. Duduk yang baik. Tanpa harus ditemani oleh yang lain. Jadi sekedar dia ada, dia sudah menjadi asib. Tidak pernah berubah. Makanya dikatakan bin nafs. Yani dengan sendirinya dia memang dari kalangan ahlu ta'asib. Mereka ini hum al-ibnu. Anak laki-laki. Anak laki-laki selalu menjadi asib. Ahlu ta'asib. Wabnuhu. Dan anaknya, yakni cucu dari anak laki-laki. Ibnul ibn. Wa innazalah. Dan seterusnya ke bawah. Seterusnya ke bawah. Ibnu ibn ibn. Jadi anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki, cucunya anak laki-laki. Wal abu, ayah. Wal jad, ayahnya ayah. Min qibalil abi, dari arah ayah, bukan dari arah ibu. Adapun dari arah ibu tidak termasuk ahli waris, namun dari zaul arham, kerabat yang bukan ahli waris. Tapi dari ayah, ayahnya ayah, seterusnya ke atas. Wa in ala, meskipun seterusnya ke atas, ayahnya ayah. Wal akhu syaqiqu, saudara kandung laki-laki. Saudara kandung laki-laki. Wal akhu li ab, dan saudara laki-laki seayah. Saudara laki-laki seayah. Adapun saudara laki-laki seibu itu bukan dari asib, tapi dari kalangan ahlul furud. Dari kalangan ahlul furud sudah kita jelaskan. Wabnahuma, dan anaknya, anak saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki seayah. Min qibalil abi, dari arah ayah. Ya, bukan dari arah ibu. Wa in ala, dan meskipun seterusnya. Wal akhu syaqiqu wal akhu li ab wa ibnahuma, Wa in nazala. Dan saudara kelihatannya ada yang naam. Wal akhu syaqiq wal akhu li abwabnahuma. Ada yang terulang gitu. Saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah dan kedua anaknya, yakni anak dari saudara laki-laki sekandung, anak dari saudara laki-laki seayah, wa in nazala, meskipun seterusnya ke bawah dari arah laki-laki. Dari arah laki-laki. Wal ammu syaqiqu wal ammu liab, paman sekandung dan paman seayah, wa in alau. Ya, wa in alau dan seterusnya ke atas. Wa bainahuma dan anak-anak paman, wa in nazala. Meskipun seterusnya ke bawah. Wal mu'tiqu wal mu'tiqatu. Laki-laki yang memerdekakan si mayit dari perbudakan atau wanita yang memerdekakan dari perbudakan. Faman infarada minhum haza jami'al mal. Siapa yang bersendiri dari mereka, tidak ada ahli waris yang lain, maka dia meraih mendapatkan seluruh harta. Wa idza kanu ma ashabil furud ya'khuduna ma baqi. Dan apabila mereka bersama dengan ahlul furud dari kalangan ahli waris, maka mereka mengambil sisanya. Wa illam yabqa syai'un usqitu. Dan apabila tidak tersisa lagi sedikit pun dari harta, maka mereka gugur. Meskipun termasuk ahli waris, namun keberadaannya seperti tidak ada. Kenapa? Karena seluruh harta telah diambil oleh ahlul furud, sehingga tidak ada lagi tersisa bagi al-asib. Nah, tapi di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha adil dengan pembagian warisan ini, bahwa orang-orang yang punya kekuatan hukum itu tidak akan bisa, meskipun dari kalangan ahlu ta'asib yang mendapatkan sisa, tapi ketika dia ada pasti dapat. Ketika dia ada pasti dapat. Ya, seperti yang kita contohkan sebelumnya, anak laki-laki misalnya. Anak laki-laki ini dapat sisa. Dia dapat sisa. Tapi jangan dibayangkan bahwa ada kondisi di mana anak laki-laki ini tidak mendapatkan harta warisan karena telah kehabisan dan diambil seluruhnya oleh ahlul furud. Itu tidak bisa, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kapan ada anak laki-laki? Pasti dia mendapatkan bagian yang terbanyak. Karena dia punya kekuatan, ya, paling kuat hubungannya dengan si mayit. Dan dengan kekuatannya dia mampu menghajib, menghalangi ahli waris-ahli waris yang lain yang sebelumnya dia berstatus sebagai ahli waris, tapi mereka dihalangi oleh keberadaan seorang anak laki-laki. Jadi mau dibagaimanapun, siapapun yang hidup dari ahli waris, kapan ada anak laki-laki, dia pasti yang paling banyak dalam mendapatkan harta warisan. Nah, meskipun dari kalangan al-asib. Ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah yang kita pelajari insyaallah taala, kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.